Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwad azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Hari ini tanggal 10 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau tanggal 5 Oktober 2022. Kita akan lanjutkan serial kajian syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah yang ditulis penjelasannya oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, dan ini adalah pertemuan yang ke-183, bait 74, halaman 249. Nah, ini masih tentang al-alam, tentang nama, Mas. Nama. Jika misalnya sekarang Rizal itu adalah nama, itu alam. Kemudian Mas Slamet itu juga alam, nama. Dan itu kita membahas alam itu karena kita masih membahas tentang ma'rifah. Ma'rifah itu adalah dari ya isim, kata benda yang di situ sudah terdefinisikan, sudah spesifik. Kayak misalnya apa? Dalam bahasa Inggris ada definitif dan undefinitif. Ada ma'rifah, ada nakirah. Ya, ma'rifah itu misalnya apa? The apple. Ya, undefinitifnya adalah an apple. Itu untuk gambaran umumnya seperti itu, Mas. Nah, sekarang kita masuk pada bait yang 74. Nah, wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran da insiwahu sahiba. Namun di sini ana pengen juga membaca matanya biar antum lebih paham dari awal. Matan Alfiyah, Mas. Naam. Qala mu'allif rahimahullah. Karena kita sudah sampai 74, jadi kita bahas lagi. Qala mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل المستكملين شرفا واستعين الله واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بواد منجز وتقتضي رضا بغير السخط فائقة ألفية من معتي وهو بسبك حائز تفضيل مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجة الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يام بالجر والتنوين ونيدا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعل والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم wa ma dhil af'ali bi ta mis wa sim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi wasmun nahwu sah wa hayyahal. المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوادي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارع إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيارون منفت وكل حرف مستحق البناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم. ورفع ونسب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانسبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتلي يندر وقصرها من نقصهن أشر وشرط ذا الإعراب وشرط ذا الإعراب أن يضاف لا لليك جاء أخو أبي كذا دلا بالألف ارفع المثنى وقلا إذا بمضمر مضافا مسلا كلتا كذاك اثناني واثنتان كابنين وابنتين أجرياني وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سالم الجمع عامر ومذنب وسبه ذين وبه عشرون وباب ألحق والهلون قولوا وعلمون عليون وأراضون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد والنون والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسر نطق والنون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعمل فانتبه وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولى تولد اسما قد جعل كأدعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لا يضاف أو يكو بعد الردف واجعل للنحو يفعل النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنسب سمه كلم تكوني لترومي مدلمه والسميع معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر والثاني منقوص ونسبه أظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وابدي نسب ما كا يدعو يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والهاء من سليه ما ملك وكل مضمر له البناء يجب واللفظ ما جر كاللفظ ما نسب للرفع ونسب وجرئنا صلح تعرف بنا فإننا نلنا المنح وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلما ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق نقتبت التشكر وذو ارتفاع وانفصال أنا وهو وأنت والفروع لا تشتبه وضوء انتصاب في الانفصال جعل إيايا والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيب المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو افصل ها أسلنيه ما أسلنيه وما أشبهه وفي كنت ألف تمام كذاك أخرتنيه واتصالا أختار غير اختار انفصالا وقدم الأخص في اتصال وقدما ما شئت في انفصال وفي اتخاذ الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم وليتني فشا وليتي نظرا وما لعلك كس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خفف مني وعني بعد من قد سلفا وفي لدني قل وفي قدني وقطعني الحذف الحذف أيضا قد يفي العلم اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وسدقم وهيلة وشيق واسما أتى وقنية ولقبا وآخرا ذا إن سواه صحبا. Nah, ini terakhir di sini kita bahas. Nah. Jadi wasman ata wa kunyatan wa laqaba. Antum lihat di sini wasman ata ini satu. Wa kunyatan dua, laqaban tiga. Wa akhiran da in siwahu sahiba. Jadi di situ wasman ata datangnya alam isim dengan isim khas. Isman itu namanya apa? Kata benda. Isim itu ada kata benda. Kata benda itu ada 6 tanda. Ya. Misalnya apa? Mas Abdurrahman, yang membedakan Mas Abdurrahman dengan yang lainnya apa? Kacamata, jenggot panjang, ya, kopian maksudnya, ya, nah, atau apa yang membedakan Pak Budi dengan yang lainnya? Nah, masing-masing itu punya ciri, isim kata benda itu juga punya ciri, punya ciri khas maksudnya, yang membedakan dari yang lainnya. Ciri isim itu ada 6. Ingat-ingat tuh, ciri isim ada 6. Walaupun yang seperti ma'rufnya secara globalnya ada 5. Tapi disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Saleh bin Utsaimin rahimahullah, ada 6. Pertama, apa mas? Al. Dukhulul al. Ya, bukan alif dan lam. Walaysa alif wal lam, tapi al. Sebagaimana Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizallah jelaskan dalam muqaddimah syarah Al-Jurmiyah. Naam. Syarah muqaddimah Al-Jurmiyah. Naam. Kemudian dukhulul al, dukhul tanwin. Yang kedua adalah dukhul tanwin. Adanya tanwin. Pertama al. Kemudian kedua apa? Tanwin. Ketiga, dukhul harfun nida. Ya. Harfun nida. Nida. Ya. Al, huruf panggilan. Keempat, apa? دخول حرف جر. نعم. Kemudian ini biar anda mudahin tulisan bahasa Arabnya, kadang ngaclok. Macet mas. Klik, ini klik. Ayo. Alif lam, kemudian tanwin. Macet mas. Klik. Dan tangan ini klik. Ini lah, yang tangan ini. Jadi tanwin enggak. Connected. Ini mas, kena tangannya ini. Ya. Enggak juga. Nah, ya wis. Antum tulis saja. Yang pertama, alif lam. Ada alif lam, kemudian tanwin. Kemudian huruf nida, kemudian huruf jar, ya, kemudian al isnad ilaih yang kelima, yang keenam, ya udah, yang keenam adalah sihatu audit domir ilaihi, ya, sihatu audit domir ilaihi, berlakunya domir yang kembali kepada kata benda yang sudah disebutkan sebelumnya. Sihatu audit domir ilaihi. Ini ada di halaman 68 atau 65 itu? Hah? 59. Ya, 59. Kalau lihat di sini. 59. Ya. Antum lihat di situ, alamatus sadisah, tanda yang keenam. Sihatu audit domir ilaihi. Nah, contohnya adalah apa? Zaidun dorobtuhu. Ya, jangan Zaidun dorobtuhu. Antum sebutkan namanya antum sendiri. Misalnya Abdurrahman dorobtuhu. Mas Abdurrahman maksudnya. Artinya diganti semuanya dengan sendiri. Nah, ya semoga mudahkan mas urusannya mas, ya ya salam umroh. Nah, mungkin nah sihatul audit domir ilahi, jadi berlakunya domir yang balik, ya artinya berlakunya kata ganti yang kembali kepada kata benda yang disebutkan sebelumnya. Nah, makanya disebutkan isim ada enam, jar tanwin al isnad ilaihi, ya, al isnad ilaihi disandarkan Rasulullah dan sebagainya. Kemudian nida, kemudian yang keenam adalah siatu audi domir ilaihi. Nah, domir kemarin juga sudah kita bahas tentang munfasil dan muttasil. Nah, kita masuk ke halaman berapa, Mas? 249. Ayo. Sekarang kita masuk ke syarah. Ya, ini huruf jar ya. Ini huruf jar. Huruf jar, alif lam, tanwin. Kemudian yang ketiga ini nida, huruf jar, al-isnad ilaih, kemudian siatu dhamir. Siatu audit dhamir. Siatu audit dhamir ilaih. Nah, itu yang enam. Sekarang qaluhu isman halun muqaddamatun yakni wa'ata al-alamu isman. Isman, kenapa isman? Wasman itu adalah halun muqaddamatun. Ini adalah hal yang dikedepankan. Hal itu adalah yang menjelaskan tentang kondisi. Wa'ata al-alamu isman, dan nama itu datang dengan kata benda. Nama itu dengan kata benda. Wa kunyatan. Kunyatan, kunyah. Ma'tufatun ala isman, yakni wa'ata kunyatan. Ini dihubungkan dengan kata benda. Yakni maksudnya adalah wa'ata kunyatan. Dia datang dalam keadaan apa? Kunyah, nama kunyahnya. Ya, nama kunyah. Misalnya Mas Nanang ini punya kunyah namanya apa? Abu Faris atau Abu Farah. Iya. Yang ketiga belum lahir. Tenang Mas, tenang Mas. Lombar. Nah. Nah, ini kaitannya dengan apa? Kunyah. Nah, walakoban. Ada lakob, ada nama kunyah. Beda loh Mas. Ma'tufun ala isman, dan ini diatofkan dengan isim, yaitu wa'ata laqoban, datang dalam keadaan laqob Mas. Misalnya ada Abu Sofia, itu untuk kunyahnya Mas Rizal. Laqobnya Mas Rizal, ya, Rizal Subur, ya misalnya. Subur Mas, bukan sober. Ya, Subur. Ya. Ini contoh saja, ini contoh saja. Nah, ini lakop. Nah, saya ini misalnya ada Agus. Di kampung itu Agus buahnya. Agus yang dito. Ya, Agus yang mana? Nah, Agus tukang bakso. Nah, itu lakop di situ. Paham? Ya. Jadi, yang sering dipakai untuk panggilan itu namanya lakop. Ya. Karena kalau di Multaqo Duat ada Zaki, ada dua Zaki, bahkan ada tiga, cuman satunya enggak, satunya Zaki itu Dingring, ya Dingringnya mungkin ya Dur, kemudian yang satunya Ana, jadi seperti itu Mas. Kemudian lanjut wa bayyana al-muallif bihadha syarti min hadhihi arjuzati anna al-alama yanqasimu ila thalathati aqsamin. Mu'alif, ya, mu'alif ini siapa Mas? Ibnu Malik di sini. Ibnu Malik memberikan bihada syatri dengan bait ini. Dengan bait min hadil arjuzah. Urjuzah itu ya bait syair, kumpulan bait syair namanya urjuzah. Anna al-'alama, bahasanya alam, nama itu yang qasimu ila thalathatin, ila thalathati aqsamin, terbagi menjadi tiga macam. Itu apa? Ismun satu, wa kunyatin dua, wa laqabin tiga. Ana namanya Zaki. Kunyahnya macam-macam. Abu Kaisa, Abu Nu'ma, Abu Rufaida, Abu Lubaba, Abu Usaid. Ya. Yang keenam enggak tahu Abu siapa, faham? Nah, ini contoh saja, boleh menisbatkan kepada anaknya. Nah, dan yang sering dipakai adalah yang anak laki-laki yang pertama. Anak laki-laki yang pertama. Nah, ini adalah nama. Kunyah itu seperti itu. Kemudian laqab tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada tiga tentang nama. Fal ismu maj'ida alamatan 'ala al-musamma biduni isy'arin bimadhin aw dammin mithlu Zaidun wa Bakrun mithlu Zaidin wa Bakrin wa Khalidin wa ghalibul a'lami asma'un. Coba anda melihat isim. Isim itu apa? Ya, isim itu kalau antum itu kajian ngantuk, maka antum ngisim-ngisimi, mas. Ya. Mas Rita belum pernah belajar bahasa Arab ya? Belum pernah? Ayo, sabarlah. Doanya gini, mas. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah, pahamkan aku bahasa Arab ya Allah. Apa ini pernah ya? Sikit-sikit. Allah mabarik, Allah kersa. Nah, banyak temannya sini. Nah, hatta anak pun belajar Pak. Jadi bukan berarti anak ngajar ini sudah faham 100%. Banyak yang anak belum pelajari. Nah, nah, di sini isim sekarang kata benda. Maju ila alamatan 'alal musamma. Dijadikan apa yang dijadikan sebagai tanda 'alal musamma, atas apa yang diberikan nama. Maju ila alamatan 'alal musamma. Itu isim. Apa yang dijadikan sebagai tanda terhadap apa yang dinamakan. Biduni isy'arin. Tanpa ada isy'arin. Apa isy'arin? Isy'arin. Apa mas? Isy'arin? Syar. Hah? Beda mas. Ya. Di sini kalau tanpa isyarin orang harus menjadikan apa? Di sini tentang ya. Tentang isyar ini adalah ya. Ini beda ketika kita berbicara tentang isyar. Ada isyar, ada isyar. Beda, mas. Ya. Jadi kalau sebutannya isyar, ya, itu artinya bentuk pemberitahuan, ya, isyar atau ada isyarat, ya, misalnya isyarat syafahi, pemberitahuan secara lisan, isyar, biduni isyar, tanpa di situ diberitahukan dengan cara melihat, isyarin bimadhin, dengan apa yang dipuji, audhamin atau celaan, mitru zaidun, contoh zaid, wabakrin, zaidin, wabakrin, wakhalidin, ini sama, ada Mas Slamet, ada Mas Nanang, ada Pak Nowo, ada Mas Pam, ada Mas Yud, ada Mas Riz, ada Mas Abdurrahman, ada Pak Rita, ada Pak Budi, ada Mas Ahmad, ada Abu Mujahid. Nah, ini semuanya kaitannya dengan apa, Mas? Ya, itu kaitannya dengan nama. Khalid. Itu isim. Khalid. Wa ghalibul a'lam isman. Ya, atau asma'un di sini. Secara umum a'lam, ya, a'lam itu nama. Nama-nama itu adalah asma'un, kata benda. Disebut Pak Budi, mosok bukan kata benda. Kata benda. Pak Budi kata benda. Pak Budi kata benda. Pak Budi benda. Pak Nowo kata benda atau kata apa? Pak Nowo. Hah? Hah? Nama. Anda tanya. Kata apa? Kata benda atau kata kerja? Isim. Kok bisa di isim? Ya, karena nama. Nama itu isim. Nah. Ini adalah semua nama itu secara ghalib adalah ya, kata benda itu adalah nama itu adalah secara umum adalah dari kata benda. Sekarang laqab. Ini yang pertama, kemudian yang kedua adalah laqab. Maju ila alaman musyiran bimadhin au dhammin. Ya. Ini di sini disebutkan tentang kalau misalnya dikatakan musyiran, ini sifatnya apa? yang di situ adanya pemberitahuan, yaitu dengan bimadhin, dengan pujian atau dhammin atau celaan. Misru contohnya, ya, kuffatun ismu rajul fahada musyirun bidham kuffatun, ini ada seolah-olah bisa dirasakan ini bisa jadi celaan. Bahwa laqabun, ini adalah laqab sebenarnya. Contohnya Zainul Abidin, sering itu, di mana-mana. Mas, jenisnya siapa? Zainal Abidin. Mas, jenisnya siapa? Zainul Abidin. Mas, jenisnya siapa? Zainil Abidin. Semuanya ada yang kayak gitu, Mas. Antum Zain atau Zainu, Zaina atau Zain. Sama itu, Mas. Ya. Nah. Ini Zainul Abidin. Zain itu perhiasan, Abidin itu abid, yang senantiasa beribadah. Zain perhiasan dari orang-orang yang beribadah. Tapi ini ini Zaidul Abidin itu adalah laqab. li'annahu asy'ara bimadhin, karena ini dia ada kesan di situ adalah apa? Pujian. Ya. Nah, ini sudah 30 menit. Tambah satu paragraf lagi. Wa wal kunyatu masud dirabi abin au umin alal masyhuri wa qala ba'duhum au ibnin au ibnatin au akhin au ukhtin au amin au ammatin au khalin au khalatin wa hadha huwa as-sahih fa kullu ma suddira biha fa huwa kunyatun mithlu abi bakr abi hurairah ummi fadli li zawjati al-abbas bin abd al-muttalib wa ibn abbas radhiyallahu anhu al-jami' fa hadha yusamma kunyatan. Nah, kunyah di sini sekarang yang ketiga. Kunyah, nama kunyah masuk di robi abin, apa yang suddira itu artinya dari saudara yusaddiru. Ini suddira diasalkannya, apa yang asalnya kunyah itu adalah dengan abu. Abu siapa? Pakai sopo ya. Bi abin au umin, atau dengan um ya, oleh ibunya. Alal masyur, menurut pendapat yang masyur. Waqala ba'duhum, dan sebagian mereka mengatakan au ibnin au ibnatin, baik itu anak atau anak perempuan, au akhin atau saudara, au ukhtin atau saudara perempuan, au amin atau yang semisal. Di sini amin dari paman, au amatin bibi, au khalin am dan amin dan amatin itu adalah paman dan bibi dari jalur bapak. Ya Allah ammi, ya orang Mesir. Ya Allah ammi, kayak gitu mas. Nah, contohnya juga kunyahnya di sini Abu Bakar, Abi Hurairah, Ummul Fadl. Ini istri dari Abbas bin Abdul Muttalib. Wa Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu jami' fa hadha yusamma kunyatan. Ini disebutkan kunyahnya. Ya. Ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bidal qudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.